cinta karena keadaan dan perbedaan. Jalan masih panjang, jangan ucap janji, nikmatilah kasihmu hari ini. Sanggupkah aku hidup bersama denganmu? Mungkinkah aku hidup tanpa ada dirimu? Hanya waktu yang bisa jawab. Sanggupkah aku?